الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surah At-Takatsur dan telah kita jelaskan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada sebahagian mereka yang terfitnah dengan kehidupan dunia yang menyebabkan mereka lalai dari taat kepada Allah Jalla wa'ala, berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan jabatan, berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki dari kehidupan dunia, lalu mereka lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur. Dan itu terus mereka lakukan sampai mereka pun mati seperti mati orang-orang sebelumnya. Hatta zurtumul maqabir. Lalu pada ayat yang ketiga dan keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, dan telah dijelaskan oleh al-mufassir bahwa saufa ta'lamun yang pertama yaitu pada ayat yang ketiga maknanya kalian akan mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi kalian, dan saufa ta'lamun yang kedua adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian akan mengetahui buruknya akibat dari tersibukkannya kalian dengan berbagai kenikmatan dunia yang menyebabkan kalian lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah jalla wa'ala berfirman, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalla, ini sama seperti sebelumnya, kalla pada ayat yang ketiga dan keempat yang maknanya adalah pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh mereka yang lalai dengan kehidupan dunianya. Kalla ay ma hakadha yanbaghi ay yulhiyakum at-takatsuru bil amwal. Tidak demikian sepantasnya melalaikan kalian memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan harta dan yang semisalnya. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, kata beliau, ay lau ta'lamuna haqqal ilmi lan zajartum. Kalaulah seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yaqin, dengan ilmu yaqin, kata beliau, ilmu yaqin ay haqqal ilm, sebenar-benarnya ilmu. Ilmu disandarkan kepada yaqin. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu yang tidak ada keraguan padanya. Ilmu yang benar-benar meyakinkan. Kalau seandainya kalian berilmu dengan ilmu yaqin, Ilmu yakin di sini tentang apa? Sebagian mengatakan ilmu yakin tentang kematian. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud ilmu yakin di sini tentang hari kebangkitan. Ada pula yang menyebutkan bahwa yang dimaksud ilmu yakin di sini adalah hari di mana lembaran-lembaran catatan amal itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada masing-masing yang memilikinya, lalu kemudian mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan di dunia. Walhasil, yang dimaksud dengan ilmu yakin di sini segala sesuatu yang menyangkut tentang permasalahan-permasalahan setelah kehidupan dunia, mencakup kematian, alam barzakh, mencakup kehidupan akhirah, hari kebangkitan, dengan berbagai macam ya perjalanan yang akan dihadapi oleh setiap hamba di sana, melewati shirath, yaumul hisab, yaumul mizan, dan seterusnya, yang diakhiri dengan surga atau neraka. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu yakin. Kalaulah seandainya kalian berilmu dengan sebenar-benarnya ilmu, lan zajartum, tentu pasti kalian akan berhenti dari melakukan perbuatan itu, at-takatsur itu. Kalian akan menghentikan perbuatan kalian. Kalian akan kapok dari melakukannya. Wala badartum ila inqadhi anfusikum minal halak. Dan niscaya kalian akan bersegera untuk membebaskan diri-diri kalian dari kebinasaan. Itu kalau kalian berilmu tentang ilmu yakin. Nah, seorang akan meninggalkan kemaksiatan dan bersegera untuk menuju kepada maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita melihat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang dari kaum muslimin itu sendiri di antara mereka ada yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, bahkan bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, bahkan melalaikan diri-diri mereka dari beribadah kepada Allah. Ini kenapa? Karena tidak memiliki ilmu yakin, masih ada perasaan ragu dalam keimanannya. Semakin kuat keimanan seseorang tentang apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan setelah kehidupan dunia, maka semakin besar pula rasa takutnya dari melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Karena ilmu itu akan mengantarkan kepada iman. Ilmu yakin, inilah yang diinginkan. Tidaklah seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan dan dia mengetahui bahwa itu adalah merupakan perbuatan kemaksiatan dan dia mengikuti hawa nafsunya, melainkan disebabkan karena kejahilannya. Nah, oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Dengan ilmu yang mereka miliki menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada seorang yang berilmu namun kemaksiatannya juga jalan dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah kemaksiatan, berarti dia adalah orang yang jahil. Tidaklah seorang melakukan perbuatan kemaksiatan melainkan disebabkan karena kejahilannya. Tidak yakin dan tidak sempurna keyakinannya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. La tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat al-jahim itu neraka. kalian pasti akan melihat. Apabila kalian terus menerus di atas kesenangan kalian dengan kehidupan dunia, lalai dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan melihatnya. Latarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat neraka itu. Ai latubsirunnal jahim. Tarawunna ai tubsirunna. Kalian pasti akan melihat neraka. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian pasti akan melihatnya dengan 'ainal yaqin. Dengan mata yang penuh keyakinan. Ai thumma latubsirunnaha duna raibin. Kemudian kalian pasti akan melihatnya tanpa ada keraguan sama sekali. Dan tidak mungkin diragukan, sudah terlihat. Jadi tingkatan ilmu itu ada tiga. Yang pertama adalah ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, dan yang ketiga haqqul yaqin. Ilmul yaqin itu kalau masih diilmui, diyakini, ya, yakin bahwa surga itu ada, yakin bahwa neraka itu ada. Kapan menjadi ainul yakin? Ketika dia melihat. Dia melihat surga, berarti semakin bertambah keyakinannya. Kapan menjadi haqqul yakin? Ketika dia telah memasukinya. Barulah dia merasakan haqqul yakin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian pasti akan melihatnya dengan 'ainul yaqin, tanpa ada keraguan sama sekali. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu 'anil na'im, tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan. Di sini an-na'im disebutkan dalam bentuk alif lam, yang menunjukkan keumuman segala macam jenis kenikmatan. Kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yaumal qiyamati an kulli anwa'in na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang semua jenis kenikmatan yang pernah kalian rasakan. Ingat-ingat kenikmatan yang kita rasakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian banyak. Kita hitung bisa enggak? Enggak bisa kita menghitungnya. Dan subhanallah, itu yang kita rasakan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan dari kenikmatan? Nikmatnya hidup, kita merasakan ketentraman, nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya makan, kadang-kadang kita makan masyaallah, hidangannya luar biasa lezatnya. Kadang-kadang kita mendapatkan minuman yang tidak kita selalu mendapatkannya, luar biasa nikmatnya. Kadang-kadang kita merasa lapar, sangat lapar, tiba-tiba kita makan lalu kemudian kenyang, berubah dari rasa lapar menjadi kenyang, luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nikmat berkeluarga, nikmat memiliki anak, nikmat mendapatkan rezeki, nikmat ilmu yang kita dapatkan, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sangat banyak sekali, ma'asyarul rahimakumullah. Alam taru anna Allah asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Banyak sekali kenikmatan itu, ma'asyal ikhwa rahimakumullah. Itu semua nanti kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memanfaatkan kenikmatan itu dalam kebaikan? Apakah kenikmatan yang kita raya itu semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan semakin menjauhkan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, apakah di siang hari atau di malam hari. Yang jelas keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu waktu yang tidak biasanya beliau keluar. Maka beliau keluar. Ketika beliau keluar dari rumah beliau, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Lihat, tiga orang terbaiknya umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaiknya umat ini setelah Rasulullah, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian waktu ini? Ini bukan waktu yang biasanya kalian keluar. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian? Kata mereka, "Al-ju' ya Rasulullah." Lapar wahai Rasulullah. Lapar. Abu Bakar As-Siddiq lapar, enggak ada makanan di rumah sampai beliau keluar. Umar bin Al-Khattab tidak ada makanan di rumah sampai beliau keluar. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wallazi nafsi biyadihi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Ma akhrajani illa mithlu ma akhrajakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang menyebabkan aku keluar dari rumahku seperti yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lapar. Ya ikhwan, subhanallah. Kehidupan mereka luar biasa. Rasulullah lapar, Abu Bakar As-Siddiq lapar, Umar bin Al-Khattab lapar. Nah, bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, masya Allah. Nah, lapar sedikit punya fulus, punya duit ya. Nah, tinggal jalan-jalan sedikit keluar, beli nasi goreng Pak Tomo selesai. Ah, iya kan? Wah sudah kenyang. Bosan nasi goreng ganti lagi mie goreng atau apa? Bosan ganti lagi menu yang lain lagi. Subhanallah. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lapar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab lapar. Subhanallah. Namun termasuk di antara manfaat lapar ya ikhwan, ya, adalah agar kemudian seseorang itu merasa butuh kepada yang memberikan kepadanya makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah Allah Jalla wa Ala, "Huwa alladhi yut'imuni wa yasqin." Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan yang memberikan minum kepadaku. Jadi rasa iftiqarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kadang-kadang kalau perutnya terus penuhi dengan makanan, terus penuh, terus terasa berat. Itu berat pula untuk ibadah. Ya. Lihat makanan ini, makan. Sebentar lagi lihat, oh ini kayaknya enak. Makan lagi. Lihat lagi, makan lagi. Terus jadi ahli makan. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah. Kadang-kadang untuk ibadah itu berat. Nah, untuk membangkitkan tubuhnya ini berat. Apalagi untuk bangun di malam hari. Nah, tidak dilarang seorang kenyang, kadang-kadang kenyang, tidak mengapa, tidak terlarang. Rasulullah SAW pernah kenyang. Tapi kalau menjadikan setiap waktunya terus kenyang terus, ini musibah. Nah, musibah. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat itu Jusha Itu kalau tanda kenyang itu apa? Itu. Apa itu? Ceguan ya. Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'anni yushaf." Fa inna aktsarakum syib'an fid dunya aktsarukum ju'an yaumil qiyamah. Ya, jauhkan jusya ini dariku. Ceguan. Orang yang paling banyak kenyang di antara kalian, dia yang paling sering lapar nanti pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua sahabatnya ini mendatangi rumah seseorang dari kalangan Ansor, ya. Mencari orang yang bisa menjamu mereka, lapar. Maka mereka mendatangi salah seorang Ansor yang diketahui bahwa mereka punya persiapan makanan. Begitu mereka datang, ternyata tidak bertemu dengan orang Ansor ini. Ketemunya dengan istrinya. Marhaban wa ahlan. Ya. Dan adab tentunya gak masuk ke rumah seorang tanpa suami. Lalu kemudian ditanya, kemana suaminya? Oh, baru keluar mengambil air bersih buat kami. Maka tidak berapa lama kemudian datanglah orang Ansor ini. Luar biasa bangganya dia melihat didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Kaum Ansor dikenal mereka orang-orang yang masya Allah dalam hal menjamu tamu, apalagi tamunya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa karamnya mereka. Nah, tidak seperti sebagian mereka yang merasa berat kalau dikunjungi, merasa berat kalau diziarahi, ya, mengganggu, dianggap mengganggu, dianggap menghabiskan barang-barang dapur. Allahul musta'an. Datang, bangga dia, sampai dia mengatakan, demi Allah tidak ada seorang pun yang paling mulia tamunya pada hari ini kecuali saya. Nah, mereka adalah tamu-tamu yang dimuliakan. Maka akhirnya tidak berapa lama beliau langsung mengambil keranjang, ya, lalu kemudian diambilkan buat mereka berbagai macam kurma, ada yang sudah matang, ada yang setengah matang, ada yang tiga perempat matang. Kalau sudah matang kan tamer, kalau masih setengah matang rutab, kalau diantaranya busur, bermacam-macam dihidangkan pada mereka. Maka makanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah Abu Bakar Siddiq, makanlah Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian diperahkan susu unta. Lalu kemudian dihidangkan kepada mereka. Tidak berhenti sampai di situ, siap-siap ngambil pisau. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa dia akan nyembelih. Ya kawal halu. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindari kambing yang menyusui. Nah, akhirnya tidak berapa lama kemudian disembelihkan, ya, kambing, lalu kemudian dihadapkan pada mereka. Makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan Abu Bakar Siddiq, makan Umar bin Khattab sampai mereka pun puas makan dari pemberian orang Ansar ini yang memberikan jamuan kepada mereka. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya tentang kenikmatan ini nanti pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma tarji'u hatta thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian adalah rasa lapar. Kemudian kalian tidak kembali ke rumah kalian sampai kalian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah. Alhamdulillah, dengan demikian ya akhwan, kita telah menyelesaikan pembahasan suratul takatsur. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tafadhalu hafizakumullah.